Cepet ning pinggir emong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wong liyo. Nelong sora seni, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis keton sambat kali sinta. Tak apa.